Terima kasih. Nah aku nau nuker. gadis pendiam, jangan. tell you what to learn. Let's go. Lekaslah kembali. Usirlah sepi yang ada di hati. Selama kau pergi yang aku mau cuma kamu saat ini.